kau beri daku senyum kedamaian. Mungkin hampir-hampir meninggalkan dunia di satu pinggiran jalan yang sepi. Perut kelaparan terasa nyeri. Terdengar tangisan merana si buyung yang selalu dibawa. Yang tak pernah kenal akan bapaknya, hanya satu kasih sayang ibunda. Siang dan malam hanya minta-minta. Bukan hanya dapat kasihmu membuat hati luka. Mawar peduli kini ku pergi dengan membawa luka di hati. Engkau mencoba untuk selalu mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Kulihat tanda merah di pipi gambar tanganku, sering ku lakukan bila ku marah menutupi semua. Tapi siapa bilang engkau bagaikan burung yang dijual orang? Suratan. Mungkin lebih baik agar kau pun puas dengan kebebasanmu. Pulanglah saja engkau pada ibu atau ayahmu. Dulu segenggam emas ku pinang dirimu, dulu bersumpah janji di depan saksi. Kini semua yang tak mungkin kembali. Kini semua tinggallah cerita hati yang luka. Agar kau pun puas dengan kebebasanmu. Pulanglah saja engkau pada ibu depan saksi. Kini semua tinggallah kenangan yang tak pernah kembali. Kini semua tinggallah cerita hati yang sebuah syair, tetapi terlalu pahit untuk dikenang. Kenanganku yang pernah ku alami bersamamu. Jangan kau harapkan ku akan mencari gantimu. Kini ku pergi mencari diriku sendiri. Kita harus berjumpa. Oh, mengapa kini kita harus berpisah lagi? Jangan kau harapkan ku akan mencari gantimu. Kini ku pergi mencari diriku sendiri. Mengapa waktu itu kita harus berjumpa? Kita harus berpisah lagi. Oh, mengapa harus berjumpa dan berpisah lagi? Sudah ku berikan yang membisu tak mau tahu akan cintaku. Oh kasih, bukan salahku, ku cari pengganti. Kasih, bukan salahku, ku memilih dia. Kini engkau datang lagi, membawa sejuta angan dan harapan. Agar diriku menerima cintamu seperti yang dulu. Jangan kau ganggu lagi dramanya hatiku ini. Biarkan saja, biarkan saja aku bersama dia. Jangan kau ganggu lagi damainya hatiku ini. Biarkan saja semua cintaku ku berikan padanya.

wajahmu dengan penuh haru. Di dalam tidurmu engkau tersenyum, betapa cantik wajahmu permata hatiku. dari lubuk hati kecilku, jujur ku katakan padamu, cinta dan kasih sayangku yang pasti hanya untukmu. Jalan berliku, tak perlu ada rasa curiga di antara kita berdua. Oh, kau dan aku, kau dan aku tak pernah tahu harus bertemu. Karena Tuhan yang pertemukan kita. Namun dalam hati semua kita alami laut yang biru, tapi tak satu perahu. Bagaikan hatiku, diam membeku.